Udah siap, Ra? Siap. Alif, ba, ta, za, jim, ha, ho, dal, za, ro, zai, sin, shin, son, do, do, do, ein, moin, fa, kof, kaf, la, mi, mim, nun, nun, waw, ha, on, alif, hamzah, ya, huruf hijaiyah. Kabarkan tentang rukun iman. Enam rukun yang paling utama harus kita yakini. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab Allah. Kabarkan tentang rukun iman. Enam rukun yang paling utama harus kita yakini. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab Allah. Thank you. berbuat baik tiap waktu, niat dan lisan dijaga dan sadar Allah di dekat kita. Bayangkan Allah mengawasi kita. Allah Maha melihat perbuatan kita, baik juga buruknya Allah menilai kita. Allah di dekat kita. Bayangkan Allah mengawasi kita. Allah Maha melihat perbuatan kita, baik juga buruknya Allah menilai. Ada dua balas bulan, namanya bulan Hijriah. Ayo kita hafalkan agar menjadi berkah. Satu, Muharram bulan yang mulia. Dua, Safar, ayo perbanyak ibadah. Awalilah Jumatmu dengan dengan semangat baru. Hari Jumat, hari raya, semua bergembira. Mandi pagi, mandi pagi, sikat bersih, sikat bersih, pakai baju bagusmu. Mandi pagi, mandi pagi, potong kuku, potong kuku, semprot minyak wangimu. Ingatkan mama papa, panjatkan doa doa, karena ada waktu mustajab di kala sore sehabis asar. Ingatkan makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kau kenal dirinya yang setiap hari ikhlas bekerja? Apakah kau tahu bahwa ayah tak pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya yang setiap detik selalu menjaga? Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah kenal letih? Aku selalu untuk ayah dan ibu, agar Allah jaga selalu. Aku sayang ayah, aku sayang ibu, aku ingin menjadi anak kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua, ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua, tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan, ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua, ini rukun Islam yang paling mulia.